Eh, tu Pak Beruang lah. Dia nak ke mana tu? Ha, jom kita pergi tanya. Hai Pak Beruang. Hai Didi, Nana, Jojo. Pak Beruang, Pak Beruang nak pergi mana? Cari makan, saya dah lapar. Oh, kami nak ikut boleh? Jom. Boleh. Buah ara untuk dimakan. Pak Beruang, itu siapa? Ini Wawa, sahabat saya. Pak Beruang, ini madunya. Terima kasih. Oh, sama-sama. Pak Beruang, sedang tangkap apa? Tangkap ikan buat bekalan. Ada 4 ekor ikan. Pak Beruang nak pergi mana? Balik rumah di dalam hutan. Kawan-kawan, terima kasih. Lain kali datanglah lagi. Pak Beruang, oh sama-sama. Lain kali kami kembali. Itu Patan. Marilah kita sama-sama bermain dengan kawan-kawan.